معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-59. Nah, mikra al-hadis Mas Yusuf. Sun qira'ah bas Qala rahimahullah al-hadithu at-tasi'u wal-khamsun. Hadith yang ke-59. Qala an-Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, umil mu'minin zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu'an, secara marfu', yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin. Tidak boleh, tidak diterima persaksian orang yang berkhianat, persaksian pengkhianat. Kha'inin, laki-laki, wala kha'inah. Demikian juga tidak boleh, tidak diterima persaksian wanita yang berkhianat. Wala majlutin haddan, dan tidak diterima pula, tidak boleh, tidak diterima persaksian orang yang dijilid, dihukum dengan cambuk. Haddan, sebagai hukuman baginya. Siapa orang yang dihukum dengan cambuk? Siapa? Orang yang menuduh berzina tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia dijilid, dicambuk. Siapa lagi yang mendapatkan hukuman dijilid atau dicambuk? Yaitu laki-laki atau wanita yang masih bujang melakukan perbuatan apa? Zina. Hukumannya dicambuk, dijilid 100 kali dan diasingkan. Persaksian mereka yang cambukan itu merupakan hukuman, tidak diterima. Maka persaksian orang yang menuduh seseorang mukmin atau mukminah berbuat zina dan tidak mendatangkan 4 saksi, persaksiannya tidak diterima. Dia mendapatkan hukuman dicambuk dan persaksiannya tidak diterima. Sebagaimana dalam ayat, abadan la tuqbalu syahadatuhu abadan, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Waladzi ghimrin ala akhihi, tidak boleh, tidak diterima persaksian orang yang memiliki ghimrin. Ghimrin di bawah disebutkan dzi ghimrin ay hiqdin wa syahna'a wa adawatin, persaksian orang yang dengki, persaksian orang yang bermusuhan. Ala akhihi, atas saudaranya. Saudaranya berbuat jinayah, berbuat tindak kriminal, persaksian dia tidak diterima. Persaksian orang yang dengki, orang yang memusuhi atau bermusuhan. Wala dhaninin fi wala'in wala qarabatin, demikian juga tidak diterima persaksian orang yang mengira-ira, kira-kira. Fi wala'in, pada wala, yakni pada perkara memerdekakan budak, siapa yang menjadi walaknya. Karena al-wala'u liman a'taq, wala' itu bagi yang memerdekakannya. Sebagaimana Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, maka kalau Barirah meninggalkan warisan, warisan yang mengambil adalah Aisyah, karena wala' milik Aisyah radhiyallahu anha. Wala qarabatin, demikian juga tidak boleh persaksian seorang kerabat terhadap kerabatnya. Walal qani' ma'a ahlil bait. Al qani' ulalan, mungkin yang dimaukan pelayan atau pembantu. Al-qani' walal qani' ay, tidak diterima, tidak boleh persaksian pelayan atau pembantu, ma'a ahlil bait, atas ahli bait. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah, dan di bawah disebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, sebagaimana kata al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Kata beliau, hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Yazid ibn Ziyad ad-Dimashqi wa Yazid yad'ufu fil hadits. Hadis ini adalah gharib, periwayatnya hanya satu, hadis yang asing. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadisnya, dari jalan Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi, dan Yazid bin Ziyad ini lemah di dalam hadis. Berarti perawinya apa? Dhaif. Maka hadis ini apa? Dhaif. Wa fil babi an Abdullah ibn Amr, wa la na'rifu ma'na hadzal hadis, wa la yastihu indi min kibali isnadihi. Kata pentahkik, siapa pentahkiknya di sini? yaitu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Kata beliau, dan di dalam bab ini ada hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan kami tidak mengetahui makna hadis ini. Dan hadis ini di sisiku tidak sahih, hadis yang lemah dari sisi sanadnya. Wallahu a'lam. Ini kata pentahkik. Qala rahimahullah, qala Syabdur Rahman Ibn Masir As-Sa'di rahimahullah, hadha hadithun mustamilun alal umuril qadihati fi syahadah. Ini adalah hadis yang mengandung perkara-perkara yang mencacati qadihah, mencacati fi syahadah, dalam persaksian. Hadis ini menunjukkan dan menjelaskan perkara-perkara yang perkara ini mencacati persaksian. Mencacati apa? Persaksian. Wa dzalika, dan yang demikian itu, annallaha amara bi isyhadil uduli al mardiyyin, dan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk apa? Mempersaksikan orang-orang yang adil. Jadi yang dijadikan saksi itu adalah orang-orang yang adil. Apa itu adil? Di dalam ilmu hadis para ulama berbeda takrif atau definisi mereka tentang adil. Sebagian mereka mengatakan apa? Al-adalah, adil adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya, dan dia bisa menjaga muru'ah. Orang yang lebih banyak kebaikannya dibanding kejelekannya, dan dia juga bisa menjaga muru'ah. Ini pengertian yang paling ringan tentang apa? Al-adalah. Saksi adalah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang adil, al-mardiyin, orang-orang yang diridhoi. Bukan sembarang orang yang bisa dijadikan saksi. Tidak sembarang orang bisa dijadikan saksi. Hanya orang-orang apa? Tertentu. Sebagaimana pembawa agama, ini adalah orang-orang yang adil. Yahmilu hadzal ilma al-udul, yang mengemban ilmu ini, ilmu agama adalah kullu khalafin uduluhu, orang-orang yang adil dari generasi ke generasi mereka adalah orang-orang yang adil. Kenapa? Karena ilmu ini adalah saksi, menyampaikan ilmu. Wa ahlul ilmi ishtaratu fi syahidi fil huquqi bainan nas an yakuna adlan zahiran wa dzakaru sifatil adalah. Dan ahlul ilmi, para ulama, mereka mensyaratkan, mereka menyebutkan syarat fi syahid, pada saksi. Saksi itu harus demikian, demikian, dan demikian. Syaratnya saksi itu harus seperti ini. Para ulama apa? Menyebutkan syarat-syarat mereka. Saksi dalam perkara apa? Fil huquq bainan nas, dalam perkara hak-hak di antara manusia. Jadi saksi bukan sembarang orang, tapi saksi adalah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu. Ini yang disyaratkan oleh para ulama. Apa itu? An yakuna adlan. Hendaknya dia adalah orang yang adil. Orang yang apa? Adil. Saksi sifat diantara sifat atau syarat diantara syaratnya adalah adil. Kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Dan dia bisa menjaga muru'ah. Zahiran secara lahir, nampak dalam perbuatan, dalam perilaku, dalam sikap, ini nampak, terlihat. Wa dzakaru sifatil adalah. Kemudian mereka, para ulama, menyebutkan apa? Sifat-sifat adil. Adil itu sifat-sifatnya seperti apa? Di sini kita ketahui bahwa salah satu syarat menjadi saksi atau dijadikan saksi adalah dia orang yang adil. Qala wa haddaha ba'duhum bi haddin ma'khudin min qawlihi ta'ala. Dan sebagian dari para ulama membatasi dengan membuat batasan yang diambil min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridho minasyuhada, dari para saksi. Faqala, maka sebagian ulama mengatakan, kullu mardiyin indan nas yatma'inunna liqaulihi wa syahadatihi fahuwa maqbul. Maka semua orang yang mardi, yang diridhoi, diterima indan nas di sisi manusia, yatma'inun, yang manusia itu merasa tenang, merasa tentram, liqaulihi, terhadap perkataan saksi tadi, wa syahadati, dan persaksiannya, fahuwa maqbul, maka dia adalah saksi yang diterima. Kata mereka, para ulama, kalau orang itu diridhoi, diterima oleh manusia, semua orang apa, menerima omongannya, menerima ucapannya, manusia menerima persaksiannya, manusia tenang, tentram dengan perkataannya dan persaksiannya, maka itu saksi yang diterima. Wa hadza ahsanul hudud, dan ini adalah yang terbaik dari batasan sebagai apa? Saksi. Wala yasa'an nasal amalu bi ghairihi, dan tidaklah apa, amalan itu mencakup manusia dengan selainnya. Wala yasa'un nasa al amalu, dan tidaklah amal perbuatan itu luas mencakup manusia, bi ghairihi, dengan sebab amalan selainnya. Ini batasan untuk menjadi saksi atau yang bisa dijadikan saksi. Mereka orang yang diterima perkataannya. Siapa kira-kira yang diterima perkataan? Ya bukan pembohong. Kalau pembohong apa? Manusia apa menerima persaksiannya? Manusia menerima perkataannya? Manusia tidak menerima. Bukan pula pengkhianat, orang yang suka berkhianat, dan seterusnya. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.